Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amin. Ibar Allah, isma'u qawl Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Allah, alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Qala ya ayyuhal ladhina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'inlah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'ashiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal musliman, pujian dan syukur kita yang teramat sangat tulus lagi dalam diri dada ini kepada Allah Rabb kita yang telah menjadikan kita di antara manusia yang bergabung dalam kelompok mukminin di akhir zaman. Pada masa-masa akhir-akhir ini kita sangat merasakan umat Nabi sudah dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Mukmin haqqan insyaallah taala dan munafikin haqqan ma'adzanallah azza wa jalla, dan menunjukkan, membuktikan orang-orang mukmin di akhir zaman salah satunya barometernya adalah salat subuh berjamaah. Gerakan ini paling dibenci oleh kaum munafikin. Gerakan ini paling dibenci oleh kaum zalimin, mujrimin, fasikin. Calon-calon neraka sangat benci dengan adanya gerakan subuh berjamaah ini. Untuk yang mengelola acara ini, istiqomahlah, sabarlah, dan tambahkan kesabaran. Karena makin ke ujung, makin ke depan, makin berat deraan yang akan ditempakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh panitia, antum seluruhnya adalah mujahidin. Kepada seluruh elemen, organisasi, kelompok-kelompok yang ada, yang berkenan bergabung dalam gerakan yang mulia ini, maka sambutlah kabar gembira bahwa Allah SWT mengumumkan dari langit, antum adalah awliya Allah fi ardh. Antum adalah wali-wali Allah di muka buminya ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, mungkin salah satu tren yang disematkan secara tidak sengaja, lalu kemudian berkembang kepada diri saya Zulkifli Muhammad Ali sebagai Ustadz akhir zaman. Tetapi saya mengatakan secara umum bahwa seluruh kita adalah umat akhir zaman. Bukan saya saja, tetapi seluruh kita adalah manusia-manusia akhir zaman. Ada kabar baik. Di akhir zaman, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Islam akan kembali menguasai seluruh dunia. Bumi ini akan ditundukkan oleh Allah dengan tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Ciri-ciri umat Islam ini akan kembali memimpin dunia. Ciri-cirinya, pertama Allah sebutkan di ayat itu, keadaan umat Islam dulu benar-benar diserang, diperangi, betul-betul dimusuhi, digoyang segoyang-goyangnya. Dari luar, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan dari dalam. Yakni kaum munafik. Seluruhnya serentak menggoyang Islam agar Islam ini enyah dari muka bumi ini. Ini ciri-cirinya. Makin hebat serangan kepada Islam, makin dekat khilafah Islamnya akan memimpin kembali muka bumi ini. Ini cirinya yang pertama. Di dalam ayat tersebut juga Allah menyebutkan ciri yang kedua, وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah memberikan ujian yang dahsyat kepada orang-orang beriman laki-laki dan beriman wanita di seluruh penjuru muka bumi ini. Serentak, bukan hanya di Indonesia, ya, tetapi bermula dari negeri para nabi dan awliya, para rasul, yakni Arab. Kemudian merembes ke seluruh negara-negara di muka bumi ini secara merata. Ujian karena mereka mukmin, ujian karena mereka muslim. Lihat hari ini yang kita saksikan di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, apalagi di Iran, di Mesir, di Arab Saudi, Kaukasus, di Mali, di mana saja. Apalagi saat ini sudah mulai bangkit ujian yang dahsyat untuk saudara-saudara kita yang beriman di Amerika. Naiknya Donald Trump, apalagi juga di Eropa. Luar biasa kaum muslimin. Tapi itu ciri kebangkitan Islam. Sehingga di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214, Allah menyebutkan calon-calon ahli surga adalah yang lulus karena kejahatan penguasa-penguasa kafir atau penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa munafikin, melalui tangan mereka diuji orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berbentuk baksa, dharra dan zulzilu. Sampai ke tingkat para ulama-ulamanya nanti dan orang-orang yang beriman meratap ke langit, mengangkat tangan tinggi-tinggi berkata, "Ya Rabb, mata nasrukan, Engkau tolong kami ya Allah." Umat Islam ini ditakut-takuti. Para ulamanya diburu, dikejar, ditangkap, difitnah. Dan bahkan ada sampai ke tingkat dibunuh. Ini firman Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi menjelang tegaknya khilafah Islamiyah harus begitu kondisinya. Nabi Muhammad menjelang tegaknya kepemimpinan Madinah Al-Munawarah. Kondisi yang terakhir di Mekah bagaimana kaum muslimin? Dengan para sahabat. Dikepung enggak? Dikepung. 3 tahun tidak berkutik. Duit ada tapi tidak diizinkan belanja ke pasar. Kemana saja safar pasti diembargo dan dikurung, tidak boleh keluar. Lalu banyak kelaparan. Bila mereka sakit, tidak boleh ke rumah sakit, ibaratnya begitu. Sampai begitu, Pak. Ya. Akses apapun yang ada dibekukan. Aset apapun yang ada tidak boleh dipakai. Masya Allah, ujian yang ditimpakan pada Nabi Muhammad dan para sahabat menjelang Nabi Muhammad menguasai Madinah. Dan itu adalah tahun-tahun Nabi Muhammad menguasai Madinah, keadaan sudah tidak bisa lagi diharapkan. Di tahun itulah Thalib meninggal dunia. Di tahun itulah Bunda Khadijah meninggal dunia. Di tahun itu tidak sedikit sahabat-sahabat, bahkan anak-anak para sahabat bergelimpangan meninggal dunia kelaparan. Mereka diteror, disakiti, ditangkap, disiksa, dibunuh. Ini terjadi. Tapi ketika itu Allah mengatakan, ketika Rasulullah sudah menjerit, para sahabat sudah berkata, mata Nasrullah, laika mungkin kami ditolong di Allah. Mungkinkah pertolongan Allah akan datang? Kapan? Saat itu Allah menolong. Saat tidak lagi Allah perintahkan hijrah, ketika itu diumumkan tegaknya kepemimpinan Islam di Madinatul Munawarah yang langsung dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Allah balikkan 180 derajat keadaan orang beriman yang sebelumnya sempit, yang sebelumnya susah dizalimi, disi menjadi penguasa di muka bumi. Star di Madinah Al Munawarah. Hal yang sama terjadi kepada Nabi Musa. Coba lihat Al-Quran. Adakah cerita Nabi dan Rasul yang lebih banyak diulang-ulang dalam Al-Quran melebihi cerita Nabi Musa? Tidak ada. Nabi Musa adalah lambang pembawa kebenaran. Lambang pembawa dakwah yang paling gigih. Lambang dari orang-orang yang hidup di tengah lingkungan super jahiliyah. Lingkungan Fir'aun. Yang dihadapinya siapa? Penguasa yang tidak tanggung-tanggung. Orang terjahat dilambangkan dalam Al-Quran di muka bumi ini sampai hari kiamat adalah Fir'aun. Manusia yang paling kejam, paling zalim, paling biadab, paling murtad, ya, paling tohud, ini adalah Fir'aun. Ini yang dihadapi oleh Musa alaihissalam. Lihat bagaimana tegarnya Musa. Lihat bagaimana tidak ada takutnya Musa dengan Fir'aun ini sedikit pun. Maaf, kaum muslimin, walaupun Musa berkata, ya Rab, sesungguhnya lidahku seperti ini. Aku khawatir mereka tidak memahami kata-kataku. Hai Musa, ada Harun yang fasih lidahnya akan mendampingi engkau. Dan ada aku yang bersama kalian berdua. Ilah kepada Fir'aun. Setohut apapun dia, berangkatlah kalian. Dakwahi dia. Sampaikan perkataan yang lembut dan santun. Awas, dakwah kepada penguasa. Kalau kita anggap penguasanya ada yang menyimpang, ada yang mungkin saja berbuat sewenang-wenang atau zalim, tidak boleh kasar. Tidak boleh dengan lidah yang tajam. Apalagi melakukan tindakan anarkis. Perintah Allah kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, temui Fir'aun. Datangi pemerintahannya, dakwahi mereka, waqula lahu qawlan layyina. Dakwahi mereka dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, jangan kasar. Ini ingat kaum muslimin, ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Maka tidak benar dakwah di podium, di mimbar-mimbar, lalu mencaci maki pemerintah, mencaci maki penguasa. Ini membahayakan kita, apa untungnya buat dakwah kita? Apa manfaatnya buat dakwah kita? Tidak ada manfaatnya. Doakan penguasa ini agar Allah berikan hidayah kepada mereka yang berhak dapat hidayah. Atau doakan kepada mereka, agar kepada Allah untuk mereka, siapa yang menurut Allah tidak layak mendapat hidayah, biarlah Allah yang mengurus mereka dengan caranya. Biarlah Allah yang menimpakan bencana musibah dalam hidup mereka dan di dalam kelompok mereka dengan caranya. Cukup kaum muslimin. Kembali. Lihat ketika Musa mentok dengan Bani Israel yang mengikuti di belakangnya. Di depan Laut Merah. Belakang, Fir'aun sudah dekat. Dengan ratusan ribu bala tentaranya yang sudah mengunus pedang. Yang sudah membawa tombak melaju dengan kecepatan kuda. Mereka sudah dekat di depan Laut Merah. Lihat sekali lagi. Di tengah ketidakberdayaan ini. Persis seperti ketidakberdayaan Nabi Muhammad. Saat beliau di Mekah. Sahabat-sahabat sudah tidak berdaya. Lalu mereka menyerah kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Itu yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam sebelum itu. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel benar-benar tidak menemukan jalan yang lain. Lalu mereka berkata, mata Nasrullah, apakah Allah akan bisa menolong kita? Ini perkataan orang Bani Israel yang imannya masih goyang ketika itu. Dengan mantap Musa berkata, Allahumma ana, Allah pasti bersama kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Awas kaum muslimin. Dalam ketidakmungkinan Musa bisa selamat dan Bani Israel. Ketika itulah pertolongan Allah turun. Hai Musa, tongkatmu hantamkan ke laut. Maka Musa melakukan perintah Allah SWT. Kun fayakun. Laut yang begitu dalam langsung dibelah dua. Kataudil azim. Seperti gunung yang dibelah dua. Manggisik. Bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Membentuk jalan tol menuju seberang sana. Allahu Akbar. Musa pun menyeberang. Bani Israel menyeberang. Fir'aun datang sampai. Fir'aun melihat dan tidak mau mengambil ibrah apa yang ada di hadapannya. Yang benar-benar adalah tanda terbesar di antara tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia masuk. Ketika mereka pas di dasar laut, Allah perintahkan, menyatulah kalian kembali. Selesai. Musa akhirnya menjadi penguasa di muka bumi. Bani Israel mewarisi muka bumi yang telah ditinggalkan oleh Fir'aun. Ini akan terjadi. Sejarah akan terus terulang, Pak. Semakin zalim penguasa memerangi dakwah di muka bumi ini, seperti Namrud, maka Namrud berakhir dengan kehancuran. Kalau ada orang-orang kaya yang bersama penguasa-penguasa itu, sekelas Qarun. Lihat di dalam surat Al-Mu'min, atau disebut juga dengan surat Ghafir. Bagaimana Qarun ibarat Allah yang kami muliakan dampingi Fir'aun. Jadi ada tiga tipe orang-orang hebat di masa Fir'aun dulu. Satu, Fir'aun langsung sebagai lambang penguasa yang memiliki power, kekuatan. Yang kedua, Haman. Haman adalah tipikal perdana menteri atau kabinetnya yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, yang memiliki kemampuan media yang luar biasa, ya. Dan Haman juga punya barisan para ulama usu. Kemudian yang ketiga, Qarun. Qarun adalah orang-orang kaya, konglomeratnya. Kalau di Indonesia, kita umpamakan Qarun ini dengan kelompoknya 9 naga. Bagaimana yang Allah kisahkan akhir daripada kehidupan mereka? Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ada tokoh-tokoh, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang beriman di tengah-tengah komunitasnya Fir'aun. Ada. Mereka inilah yang Allah jaga. Mereka inilah yang Allah selamatkan. Ingat, kaum muslimin yang kami muliakan, kisah ini tentu Allah ceritakan bukan hanya sekali, tapi kisah ini akan terulang. Siapa pemenang pada akhirnya? Benaran. Siapa pemenang pada akhirnya? Orang beriman. Di jalan menuju kemenangan itu, orang-orang beriman ada yang Allah ambil menuju syahid. Dalam perjalanan menuju kemenangan, ada yang bersabar, ada yang tegar, ada yang tabah. Mereka-mereka akhirnya berpindah dari kehidupan dunia kepada alam barzakh. Mereka dimanjakan oleh Allah sambil menunggu kiamat di taman surga. Kalau ada di antara kita yang kedepannya mengalami hal yang sama, syahid biiznillahi ta'ala. Qomahlah, tegarlah dan tabahlah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kan kita sekarang di akhir zaman. Kita menuju kepada Islam memimpin seluruh umat. Hadis ini masyhur, apalagi ketika saya mempublikasikan hadis ini, sehingga kembali hadis ini menjadi booming saat ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Walaupun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Tapi kualitas keilmuan Syekh Ahmad Syakir dibandingkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di bidang hadis tidak kalah kaum muslimin. Mereka hampir setara sama. Dan tidak sedikit juga para ulama yang sepakat menyatakan hadis ini. Sesuai yang disebutkan dalam hadis ini. Kunun nubuwa fikum masya'allah antakun thumma yarfa'uha Allah idha sya'a yarfa'aha. Fatakunu masya'allah antakun thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Thumma kunu khilafatan ala minhajin nubuwa. Fatakunu masya'allah antakun thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Thumma takunu mulkan addan. Kunu masya'allah antakun thumma yarfa'uha Allah idha sya'a yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyan. Fatakunu masya'allah antakun thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Yang penutup. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwa. Thumma sakat. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwa ta'ummul arda. Mari saya terjemahkan. Kamu akan bermula dengan kenabian, fase kenabian. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase kenabian adalah nabi langsung yang memimpin umat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu masuk pada fase di mana kamu dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Ingat ini. Ulangi bersama-sama. Khilafah ala minhajin. Sama-sama. Khilafah ala minhajin. Fase kedua adalah kekhalifahan dengan konsep kenabian. Siapa yang memimpin pada fase kedua? para sahabat-sahabat yang dijamin 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 29 tahun 6 bulan. Sementara Nabi menyebutkan dalam hadis 30 tahun. Kemana yang 6 bulan sisanya? Subhanallah. Nabi pernah memegang Hasan yang masih kecil. Tangan cucuku ini, kalimat umat Islam yang terpecah akan disatukannya. Pada masa dia, Hasan akan mempersatukan kaum muslimin. Ternyata benar. Yang menjadi khalifah Islam oleh para ahli sejarah dikatakan khalifah Islam yang kelima adalah Hasan bin Ali. Tapi beliau hanya memimpin 6 bulan saja. Pas di bulan ke-6, kekhalifahan diserahkannya kepada penguasa Islam di sebelah barat, yaitu yang berpusat Damaskus, Syria. Di tangan sahabat Nabi yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak kejadian itu, kalimat kaum muslimin yang terpecah dua, barat dan timur, kembali padu dan satu di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang memperkarsai persatuan ini? Sang khalifah yang penuh. Khalifah ala minhajin nubuah yang kelima, yaitu Hasan bin Ali. Supaya kita paham ini sejarah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sejak Muawiyah memegang kekhalifahan, umat Islam masuk fase ketiga, yaitu mulkan abdan. Para khalifah saat itu sudah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 1227 tahun. Kaum muslimin, pada masa ini, umat Islam masih terpusat dengan satu pemimpin tunggal, yaitu sang khalifah. Hanya saja khalifahnya sudah menggunakan sistem kerajaan. Tayyib, masa ini telah berakhir oleh seluruh ahli dan pakar sejarah dikatakan sudah selesai. Yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Fase yang ketiga ini diisi oleh tiga dinasti ya. Dinasti Bani Umayyah atau Amawiyah. Yang kedua dinasti ya. Dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Dan dinasti Bani Utsmaniyah ini runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Akhir daripada fase ketiga. Umat Islam sekarang ada di fase yang terberat. Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun di muka bumi. Inilah fase kita. Pada fase ini, umat Islam jadi bulan-bulanan. Islam diserang oleh siapa saja. Oleh depan, oleh belakang, kiri, kanan, saya katakan tadi. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Amerikanya, Rusianya, Cinanya, Irannya, semuanya bersatu untuk menghabisi Islam. Dan bahkan umat Islam juga nyawanya tidak berharga. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase terberat. Bukan saatnya saya bicarakan fase yang keempat ini. Kita cerita kelima. Ini adalah kabar gembira buat kita. Fase penutup bahwa kamu akan kembali memimpin muka bumi ini. Ciri-cirinya adalah kamu benar-benar di puncak ketakutan dan gangan di muka bumi. Ini ciri-cirinya. Di sela-sela itu kamu akan melihat sifat-sifat sahabat akan mulai hidup di tengah-tengah kamu. Allahu Akbar. Apa sifat-sifat sahabat? Imam Malik bin Anas. Nah, coba ini kita istiqomah dengan sifat-sifat sahabat ini. Imam Malik bin Anas dan Sufyan ibn Uyainah, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka berdua. Apa kata mereka? Khamsun kana alaihinna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fase kelima Nabi menyebutkan khilafah ala minhajin nubuwah. Coba bahasa hadis Nabi mirip enggak dengan fase kedua? Mirip enggak? Mirip banget. Lihat kaum muslimin, Nabi mengatakan takunun nubuwah fikum masyaallah antakun, berarti beliau yang memimpin umat Islam. Thumma yang kedua, takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ini yang kedua. Yang kelima sama mirip, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, sama Pak. Yang kedua dengan kelima sama. Berarti yang akan memikul, yang akan mengusung, yang akan mengantarkan dan yang mengisi khilafah terakhir penutup di muka bumi ini, karakter manusia-manusianya sudah disamakan oleh Rasulullah dengan karakter para sahabat. Masya Allah. Padahal ujian yang dihadapi oleh manusia di akhir zaman jauh lebih berat daripada ujian yang dialami oleh para sahabat. Para sahabat memang berat di Mekah, tetapi di Madinah, jangan tanya Pak. Mereka sudah terbantu oleh kondisi yang sudah terbentuk. Pemerintahan sudah dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Lingkungan sudah lingkungan Islami. Syariat sudah tegak. Betul tidak? Sehingga mereka melakukan dan mengamalkan amalan-amalan Islam apa saja didukung oleh lingkungan. Sementara kita di akhir zaman ini beratnya melawan arus luar biasa. Kita benar-benar diintimidasi. Kita benar-benar mengalami tekanan dan ujian sangat berat. Pantas saja. Wajar sangat Nabi Muhammad berkata, orang yang mampu istiqamah berislam di akhir zaman menghidupkan sunnahku di masa itu, nilai pahala mereka, kata Rasulullah, sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul. Sahabat bingung. Sahabat bingung. Lalu mereka bertanya, "Khamsina rajulan minna am minhum ya Rasulullah?" 50 orang kami atau 50 orang mereka ya Rasul? Jelas, bal minkum. 50 orang kalian nilai pahala mereka yang hidup di akhir zaman. Subhanallah, mengamalkan Islam yang bisa diamalkan dulu oleh para sahabat di zaman ini, nilai pahalanya sama dengan 50 nilai pahala para sahabat di amalan yang sama. Takbir. Masuk amalan kayak gini ini nih. Subuh kayak gini bukan gampang. Para sahabat, mari kita dengarkan 5 karakter, 5 sifat para sahabat. Jika kamu ingin meniru para sahabat, maka tirulah mulai startnya dari yang 5 ini. Kalau ingin meniru sahabat, start menirunya dari yang 5 ini. Ini sifat para sahabat. Yang tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi sifat yang 5 ini. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kenapa kita harus ikut sahabat? Kenapa kita harus ikut sahabat? Tolong buka Al-Quran. Lihat surat At-Taubah. Surat keberapa? Surat ke-9. Ayat 100. Ada yang hafal? Ayat ke-100. Ada yang hafal? Tolong bacakan jika ada yang hafal. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Siapa ini? Enggak ada istilah muhajirin anshar kecuali para sahabat yang dimaksud dalam ayat ini. Betul tidak? As-sabiqunal awwalun juga istilah yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat. Orang yang paling-paling pertama dan paling-paling awal berislam. Mereka adalah sabiqun al-awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum. Coba lihat itu. Dan siapapun yang mengikuti mereka bi ihsan sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti para sahabat, meniru para sahabat sampai hari kiamat. Lanjutan ayatnya. Radiyallahu anhum wa radu'anhum. Allah akan beri ridho kepada mereka seperti Allah dulu telah meridhoi para sahabat-sahabat yang ingin mereka contoh, mereka tiru, mereka ikut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti akan muncul, minta maaf, nama bapak siapa? Pak Amrizal. Bisa beliau bergelar radhiyallahu anhu. Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana jaminan bisa digelarkan itu? Allah yang radhiyallahu anhu. Allah akan ridho kepada mereka seperti Allah ridho kepada para sahabat. Hah? Syaratnya ikuti sahabat. Ikuti sahabat. Ini akhir zaman, Pak. Akhir zaman ini kita akan masuk ke fase kelima. Fase kelima itu yang memegang Islam di akhir zaman adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Dan yang memegang Islam setelah Nabi adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti manusianya hampir berbobot sama nanti. Dan ini sedang digiring oleh Allah menuju ke situ, Pak. Sedang digiring oleh Allah menuju ke sana. Tapi kita lihat dulu karakternya, karakter sahabat seperti apa. Seperti berikut ini. Khamsun kana alaihinna ashabu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini star, kita ikuti mereka sebab kita ingin Allah meridhoi kita seperti Allah meridhoi para sahabat. Allah menjamin wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah pasti memasukkan siapapun mengikuti para sahabat ke dalam surga-surga tertinggi sebagaimana Allah menjamin seluruh sahabat letaknya di surga-surga Allah yang tertinggi. Mau menjadi tetangga para sahabat Nabi? Di akhir zaman kita punya peluang besar. Kita punya peluang besar. Mau bertetangga dengan para sahabat Nabi dalam surga Firdaus? Ikuti mereka. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ini. Ikuti mereka. Ikuti mereka. Wa yudkhiluhum jannat tajri tahtahal anhar. Dzalikal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan dan kemenangan yang besar. Di segi apa yang kita ikuti duluan ya? 5 ini. 1. Salatul jamaah. Salatul jamaah. Ijan le salat di lapau-lapau. Jan le salat di rumah. Stop kaum muslimin, kita hidup di akhir zaman jadilah manusia paling istimewa ya, di mana salat kita ngejarnya ke masjid. Sedang safar berhenti. Banyak masjid di pinggir jalan sekarang ini berhenti salat. Salatul jamaah dan itu wajib usahakan on time. Jangan in time tapi on time. Para sahabat tidak ada yang sholat mereka itu masbuk kaum muslimin. Kalau ada yang 1-2 masbuk, pasti akan tertulis dalam sejarah. Dan lihat apa reaksi mereka yang masbuk. Saking langkanya ada yang sholat masbuk, talek serakaat, talek dua rakaat, saking langkanya. Kalau terjadi ada sahabat Nabi yang masbuk, pasti akan disebutkan dalam sejarah siapa sahabatnya. Dan apa reaksi sahabat itu karena dia masbuk. Contoh, Anas bin Malik. Enggak pernah cerita Anas bin Malik itu masbuk sholatnya, enggak pernah. Tapi pernah suatu ketika beliau sedang ngerjain kebun kurmanya. Pas di kebun batang yang terakhir, di batang kurma yang terakhir, kumandang azan berkumandang dari Masjid Nabi. Jarak antara beliau dekat dengan perbatasan Madinah dengan luar Madinah ya, dengan Masjid Nabawi itu cukup jauh. Ada kurang lebih 7 km. Nah, kaum muslimin, zaman sekarang kan ada ereking. Ada mobil kencang ke sana. Kalau zaman itu kan enggak, paling-paling andalannya keledai. Onta, kalau kuda hanya dipakai untuk perang. Nah, kaum muslimin, Anas mengatakan tanggung. Karena John capek dan selesai capek, ya. Biar saya tidak balik lagi kemari. Jauh, Pak. Hanya untuk satu batang ini, lepas salat mari lagi. Maka dengan cepat dia kerjakan. Setelah itu dia bergegas menuju ke masjid. Sampai di masjid, langsung di depan pintu gerbang masjid, dia kenapa? Dia dapati imam dan makmum sudah tahiyat akhir dan imam sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, Pak. Anas yang enggak pernah telat sholat sekarang ini bahkan dia udah ngejar, Pak. Nangis beliau kayak anak kecil yang sedang menggilai suatu mainan lalu mainan itu dirampas oleh orang. Nangis. Lalu apa kata Anas? Seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku, betapa malang hidupku, betapa malang nasibku. Meratap Anas di depan pintu, Pak. Lalu dia berkata, Ya Rab, kebun kurma itu telah membuat hamba lalai memenuhi panggilanmu. Salat berjamaah, Ya Rab. Seluruh kebun kurma itu hamba wakafkan untuk agamamu. Ampuni hamba. Sekali, Pak, salat berjamaahnya, diwakafkannya. Apa yang membuat dia lalai? Dia wakafkan. Begitu kaum muslimin, ini sahabat. Maka generasi akhir zaman merapatlah ke masjid. Mulai tumbuh rasa cinta sholat berjamaah 5 waktu dimanapun berada. Sholat berjamaah 5 waktu, terlepas daripada wajib ke hukumnya segala macamnya, ya, kita tidak akan memperdebatkan itu kaum muslimin. Tetapi coba lihat, Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi ketika dia sudah sangat tua dan tambun. Tubuhnya gembrot, besar. Matanya buta. Dia sudah susah berjalan. Masjid dari rumahnya jauh. Anas bin Abdullah ibnu Ummi Maktum ini biasanya kalau ke masjid dituntun oleh orang yang menuntunnya. Oh, buto, gae, gapuk lo leh. Rumah jauh, wah. Kan begitu kan? Dia dituntun. Sekarang yang menuntunnya sudah pulang kampung. Gimana lagi? Dia datang pada Nabi Muhammad lalu bertemu, Ya Rasulullah. Engkau sudah melihat keadaanku semakin besar. Mataku buta dan rumahku sangat jauh. Izin li ya Rasulullah. Izinkan saya ya Rasul. Saya sholat 5 waktu. Sudah enggak sanggup ya Rasulullah. Enggak ada cara. Kalau masih adalah yang nuntun saya ke masjid ini ya Rasulullah. Menurut Bapak Ibu harusnya diizinkan enggak ini? Harusnya diizinkan enggak ini? Buto, gae, rumah jauh, awaklah tambun pulo. Kemudian enggak ada pula yang nuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah kepadanya? Telah dilihat keadaannya oleh Rasulullah, baiklah kata Rasul. Senang Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Lalu dia melangkah pergi meninggalkan Rasul. Belum beberapa langkah, Rasul berkata kepadanya, sebentar, dengar azan enggak ketika dikumandang azan? Dengar katanya, fawajabat, kalau begitu wajib ke masjid. Apapun caranya, bagaimanapun wajib ke masjid. Coba bayangkan kita-kita yang kaki masih utuh, kendaraan ada, awaat, rumah tidak seberapa jauh. Apa alasan kita kaum muslimin? Makanya kata Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang tinggal dekat masjid, hanya di masjid. Ini laki-laki loh. Yang laki-laki. Kalau wanita, boleh ke masjid diizinkan. Atau di rumah, yang penting on time. Orang azan nyolah detes jadah. Ini tipe-tipe sahabat, Pak. Memburu berjemaah. Karena energi jemaah ini luar biasa, kaum muslimin. Sendirian akan diganggu oleh setan. Banyak yang salatnya pasti lupa-lupa. Labar arka tadi, koyo. Sering itu. Tadi ya, baco, yo. Banyak sekali pikirnya melantur ke sana kemari. Tapi dengan energi jamaah, Pak. Imam di depan, dia di belakang. Walaupun pikirnya mungkin melantur sana-sini. Berkah jamaah. Kalau ada satu saja yang khusyuk atau berapa yang khusyuk. Kekhusyukan itu Allah bagi rata pahalanya sama dengan mereka yang tidak khusyuk. Masya Allah. Energi jamaah ini akan menguatkan hidup. Akan menguatkan iman. Akan menguatkan agama yang bersangkutan. Awas. Jangan sholat sesendirian. Fa'inna sholatal munfad. Orang yang sholatnya sendirian. Munfarid. Orang yang sholatnya sendirian. Banyak kecenderungan pasti bisa diganggu dan dikuasai oleh setan. Nyakan bekolah sebantalelah, bekolah sebantalelah. Lihat itu. Apalagi sholat isya. Kemudian setelah itu ketika dia sholat, banyak pikirannya. Kemudian semangat zikirnya akan jauh hilang. Dan ini akan mengantarkannya kepada menjadi sosok seorang munafik. sholatnya berjamaah Pak, dan berjamaah itu usahakan tidak luput dari takbiratul ihram. Kata Nabi Muhammad, menjelang dajjal dekat keluar nanti, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Satu, mu'minin haqqan. Mu'min-mu'min haqqan la nifaqa fih. Pada orang-orang beriman itu tidak ada yang munafiknya. Dan tidak ada pada diri mereka, di hati mereka, kemunafikan. Yang kedua, fustatu nifaq la imana fih. Kelompok munafikin yang tidak ada orang-orang beriman di dalamnya. Dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Kelompok Pak. Nah siapa orang-orang mukmin haqqan di akhir zaman? Coba lihat hadis Nabi. Siapa yang bisa mendatangi sholat berjamaah ke masjid 10 hari 40 malam. Dan la tafutuhu takbiratul ihram al imam. Tidak luput dia daripada takbiratul ihram bersama imam. Maka dia akan dilewatkan oleh Allah. Dibebaskan oleh Allah sebebas-bebasnya dari dua penyakit berat dan hebat. Yang pertama, dia akan jadi orang munafik sampai dia mati. Orang akhir zaman yang akan mengusung tegaknya khilafah kejayaan Islam adalah orang yang sholat berjamaahnya dikejar di masjid. Yang kedua, tidak akan pernah kedua telapak kakinya ini menginjak neraka Allah kapanpun. Sedetik pun tidak Allah izinkan. Jadi, kerjakan sholat 5 waktu, 40 hari 40 malam, hadiahnya dia akan cinta sholat berjamaah seumur hidupnya. Syaratnya jangan sampai lewat takbiratul ihram bersama imam. Gitu loh. Kalau masuk serikat berarti pulang balik. Iya, komitmen. Setelah komitmen 40 malam yang terjadi adalah cinta kita kepada iman tumbuh bersemi sebagai hadiah dari Allah. Berikutnya salat 5 waktu kita akan buru dengan kesadaran sendiri. Kalau selama 40 hari ini perjuangan kita berat, Pak. Banyak saja, anak lah kadang menggoda, istri lah kadang menggoda, pekerjaan lah menggoda, pasien datang, pelanggan datang, macam-macam lah Pak. Nah, usahakan apapun, enggak ada cerita. 10 menit menjelang salat masuk, saya sudah tutup, close. Ya. Termasuk PNS, dimanapun berada. Oh, yu barek Ustaz, dekano barek, itu pahalonya kadang. Kan? Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, ini salat berjamaah, kaum muslimin. Salat berjamaah, ini yang pertama, ciri khas para sahabat. Bisa enggak ini kira-kira? Jika Bapak sanggup subuh seperti ini, maka sampai Isya sebenarnya Bapak memiliki kesanggupan lebih. Oh, subuh saja yang paling berat Bapak bisa datang kemari. Hah? Apalagi zuhur, apalagi asar, maghrib, Isya. Katakan kepada semua orang, minta maaf. Kepada semua pelanggan, kepada semua klien, kepada semua siapa saja minta maaf. Saya kalau orang dah ngaji di masjid, saya tidak bisa diganggu. Begitu Pak, enggak apa-apa. Ria Pak Jago mah, tasarahnya. Ya, tasarahnya daripada kita... Agar jangan dikecekkan dari orang sok siak, lalu biarlah awak melewat-lewat kalau untuk sholat. Mana yang lebih bagus, Pak? Meninggalkan suatu ketaatan karena takut dikatakan riya oleh manusia adalah riya yang sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali. Apa, saya ulangi. Meninggalkan suatu amal ketaatan karena takut dibitkan oleh orang riya, lalu tidak dinyokar-nyokan. Tidak jadi dia buat. Hanya gara-gara khawatir orang nanti menganggap dia riya, maka dia tinggalkan. Itulah riya yang sebenarnya. Harusnya bagaimana? Setel kembali niat. Fokuskan karena Allah, kerjakan. Bersedekah wak, niatnya tadi hanya 10 ribunya. Ya. Karena ngelihat orang, banyak yang 50 ribu, 20 ribu, sekarang kita keluarkan 100 ribu. Muncul gerakan di hati. Nampak benar ya wak ngomah. Seharusnya 10 ribu yang keluarnya. Kini 30 ribu akan engkau keluarkan. Maaf saya ada yang merekam. Kelihatan banget lu riah. Ya. Harusnya lu hanya mengeluarkan 1000 atau 10 ribu, sekarang 100 ribu. Lu gak ikhlas. Maka kalau kita berhenti, gak jadi 10 ribu, itu namanya riah Pak. Supaya kita paham di mana posisi riya itu sesungguhnya. Tapi harusnya keluarkan ya Rab ini karena wajahmu. Ridhoi hambamu ini ya Rab. Dan pulangkan cepat di dunia. 10 kali lipat sesuai janjimu. Dan di akhirat jadi bunga untuk memberatkan timbangan amal soleh hamba. Bara berinfak tadi baru. Lah jalan ke tidiang. Halo lah. Abi kok jalan ke tidiang berubah. Abi kok. Warnanya lah berubah tuh. Yang biasanya abu-abu pucik itu. Ha? Atau nana. Abi kok berubah itu. InsyaAllah warna hijau, warna biru, merah, banyak berserakan. Karena kata Nabi, kamu ingin menimbang iman kamu, maka lihatlah di infak dan sedekah kamu. Itu kelihatan iman. Orang yang beriman itu kelihatan di infaknya Pak, di sedekahnya. Baik, kaum muslimin, ini yang pertama ya. Yang kedua, awas. Ini yang kedua dari apa? Dari sifat-sifat utama sahabat yang tidak pernah mereka tinggalkan. Yang kedua, tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Apa artinya? Salah. Tilawatul Quran apa artinya? Salah. Tilawatul Quran apa artinya? Mulai benar. Salik soru di belakang cie. mulai benar mempelajari Al-Quran. Kalau membaca itu qiraatul Quran. Qiraah. Fi'il amarnya iqra. Ya. Tapi kalau tilawah, tilawah dari tala yatslu. Tilawatan. Utslu fi'il amarnya, maknanya beda. Membaca, mentadaburinya, memahami maknanya, menyampaikannya, mengajarkannya. Berarti sahabat ciri khas mereka adalah orang-orang yang selalu hidup bergelimang dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca. Tapi mereka sibuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mendalami maknanya, lalu mengamalkannya. Dan mereka berlomba-lomba dalam mengamalkannya, saling mengingatkan dengan Al-Quran. Lalu mereka menyampaikannya, mendakwahkan Al-Quran kemana-mana. Ini ciri khas para sahabat. Lengket tangannya dengan Al-Quran. Bibirnya sering basah dengan Al-Quran. Mereka adalah para hafiz-hafiz Al-Quran. Tilawatul Quran. Kaum muslimin, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, Rasul itu kepada para sahabatnya melakukan tiga hal. Tilawah ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan isi kitab dan hikmah. Yang ketiga, mentazkiyah para sahabat. Tilawah itu apa yang dibuat oleh Nabi? Sekedar bacakan. Enggak. Nabi mengantarkan, mengamalkan kepada mereka pesannya. Lalu mencontohkan kepada mereka bagaimana cara mengamalkannya. Mengajarkan mereka. Lalu memerintahkan mereka untuk menyampaikannya. Itu yang tilawah, Pak. Itu yang tilawah. Jadi bukan jadi orang yang hanya sekedar baca Quran. Ini minta-minta maaf, Pak. Kaum muslimin sekarang sudah dialihkan posisi Al-Quran ini oleh gadget. Oleh Android. Android sudah menggantikan posisi Al-Quran. Siapa yang mau di akhir zaman ini banyak merapat ke Al-Quran daripada kepada Android, dia adalah calon-calon pengganti dan penerus para sahabat. Betul tidak? Saya rasa Bapak kalau ketinggalan HP, Bapak gelisah, Bapak pasti berjuang untuk mendapatkan. Bapak tidak ada. Ini menandakan tipisnya iman kita, Pak. Kalau ada satu hari itu kita enggak baca HP, enggak baca WA, enggak baca, lalu kita gelisah, jangan-jangan banyak pesan yang masuk, lalu kita tidak gelisah hari itu kita belum baca Quran, dan big question. Karena para sahabat itu selalu dengar Quran, Pak. Babusa muncul mereka kau baca Quran. Seminggu itu khatam satu kali, seminggu khatam satu kali, seminggu khatam satu kali. Pas di Ramadan, mereka khatamkan Al-Quran dalam 3 hari, 3 malam, satu kali. Seluruh sahabat? Ya, seluruh sahabat. Itu ciri khas para sahabat. Dan sahabat, bahkan Imam Malik sendiri, gurunya hadis, di bulan Ramadan dia berhenti ngajar hadis. Dia fokus pada mentadabur Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Imam Syafi'i juga demikian. Kaum muslimin, ciri khas generasi akhir zaman, bila mereka meniru para sahabat, mereka rajin menghadiri majlis ilmu yang membahas tafsir Quran, yang membahas ilmu berkaitan dengan Al-Quran, membahas Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan seterusnya membaca Quran. Kaum muslimin, kita di akhir zaman, lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berikut ini, Ad-Dailami berikut ini, apa kata Rasulullah? Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku nanti sibuk banyak menghabiskan hari-hari mereka dalam membaca musanna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu musanna? Jawaban Nabi, musanna itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka, lalu berpindahlah satu tulisan itu kepada tangan yang lain. Berpindahlah dan mereka sibuk membacanya. Lalu mereka meninggalkan kitabullah. Hah? Ini apa yang seperti ini? Apa yang seperti ini? HP enggak? Saya ulangi. Mal musannah ya Rasulullah? Apa itu musannah ya Rasulullah? Qal kitabun katabahun nasu biaidihim fayatanaqalunahu fima bainahum wa yatrukuna kitaballah. Tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan-tangan manusia. Lalu tulisan itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Lalu manusia sibuk membacanya. Dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai hari-hari seperti itu kalian. Belum? Udah belum? Wahai generasi penerus para sahabat, kita jadikan Al-Quran prioritas. Enggak salah, boleh kita punya Android, tafadhol, kita punya HP, silakan membaca. Tetapi jadikan ini yang paling banyak di lidah kita, di mata kita. Tidak, suami bertanya ke seorang ulama atau kepada seorang ustaz, ke intermezzo, Pak. Buya, kini agak lain ketika bini yang melalu bakuru. Laba cahayonya nampak dia mau kini menjelang lalu. Itu tanda-tanda apa tuh Buya? Buya ini menjawab dengan seloroh, tandanya istrimu sedang membuka HP. Ini kenyataan kaum muslimin. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP, di mobil main HP, sedang motor buka main HP. Coba Pak, waktu kita di airport, di waiting room, orang pakai HP semuanya. Mana ada, jarang langka kita temukan orang buka Quran, betul tidak? Matanya berselancar. Di dunia maya melihat HP yang ada. Mana karakter para sahabat? Di zaman sahabat itu banyak hiburan Pak, tetapi mereka tinggalkan kesibukan mereka adalah baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Mereka bicara hanya hal-hal yang positif. Mereka bicara hal yang bisa mendukung iman. Mereka hanya bicara tentang ilmu. Atau mereka baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran, hidup mereka adalah Al-Quran. Daging mereka adalah Al-Quran, darah mereka adalah Quran. Di tulang mereka ada Quran. Jiwa dan ruh mereka Al-Quran. Masya Allah. Kaum muslimin, ini generasi akhir zaman. Kita sudah mulai melihat sekarang ini bermunculan lembaga-lembaga tahfiz, pendidikan Al-Quran berserakan seperti jamur di mana-mana, betul tidak? Dan kita melihat anak-anak sudah mulai banyak hafiz-hafiz Quran. Orang-orang tua juga sudah mulai marak untuk ingin mempelajari dan menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Majelis-majelis ilmu yang mendalami Al-Quran di mana-mana sudah marak di mana-mana, betul tidak? Ini ciri zaman sedang digiring oleh Allah kepada akhir zaman yang sama dengan karakter para sahabat. Kalau bapak sekarang ini lebih cinta majelis ilmu daripada opera, daripada organ tunggal, daripada acara kenduri-kendurian yang enggak jelas, daripada acara hiburan ini hiburan itu, lebih cinta pada majelis ilmu, ciri-ciri bapak sudah mulai digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang akan mewarisi para sahabat-sahabat yang mulia. Berdoalah kepada Allah, jadikan dalam dada hamba ya Allah cinta pada Quran-Mu. Jadikan dalam dada hamba ya Rabbi hobi membaca Quran-Mu, mentadaburi Quran-Mu, dan kuatkan hamba ya Rabb mengamalkan Al-Quran ini. Jadikan hamba hafiz Al-Quran. Walaupun umur apaklah 50 tahun kini. Walaupun umur ibu sudah 56 tahun, toh kita dengarkan bagaimana di Wesal TV ada Musafir Ma'al Quran. Judul apa? Programnya Musafir Ma'al Quran. Banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang sudah berumur lanjut 50-50, 60 tahun ke atas, hanya dalam 4-5 tahun, sungguh-sungguh dia Pak, hafiz Quran 30 juz. Dan itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Nah kaum muslimin, baik itu di Afrikanya, di Asianya, bermunculan, di Indonesia juga. Jadi kita punya kemampuan Pak, akrablah kembali dengan Al-Quran. Maaf-maaf ini, saya bukan berarti melarang Bapak untuk dengan HP, dengan Android, tetapi jangan campan. Jangan jauhi Al-Quran. Bara lembar sehari halaman jad-jad itu apa baca? Lai salaman itu ndak perbandingannya baca Quran. Kalau lu lai tahan membaca WA, tahan membaca Telegram, tahan membaca yang lain sampai apa membaca Al-Quran dulu. Insyaallah taala Allah tidak akan cemburu. Tapi kalau sempat melebihi itu, la ahad aghyar minallah. Tidak ada satu pun orang di muka bumi ini atau satu pun yang ada di alam semesta ini yang lebih pencemburu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu. Kata-kata manusia, baca-baca ini boleh ulang. Sementara kata-kata Allah yang Allah turunkan, kita tinggalkan. Allah cemburu. Ciri khas para sahabat di akhir zaman. Ya. Kata-kata para sahabat, bermunculan orang-orang yang cinta. Saya yakin, siapa yang mau ditemani oleh Al-Quran dalam kubur? Angkat tangan. Siapa yang mau ditemani oleh Al-Quran dalam kubur? Dibela oleh Al-Quran daripada mungkar dan nakir. Angkat tangan. Ya Rabb, semua mereka yang hari ini, ya Allah, mengangkat tangan karena mereka cinta pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini pembela mereka di alam kubur mereka, ya Rab. Jadikan Al-Quran ini pemberi syafaat buat mereka di padang mahsyar nanti, ya Rab. Jadikan Al-Quran ini, ya Rabbi, menyehatkan fisik mereka, menyehatkan jiwa mereka, ya Rab. Dan jadikan Al-Quran ini menaikkan derajat mereka di dalam surgamu nanti, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi ada upaya dari Bapak nanti. Boleh pulang dari sini, udah berubah. Jangan nunggu akrabnya dengan Quran sambil Ramadan. Ntar udah habis Ramadanan. Selamat tinggal Ramadan. Udah dua kali lama Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa para hafiz-hafiz Al-Quran diangkat oleh Allah sebagai keluarganya di bawah? Kenapa para hafiz-hafiz Al-Quran diangkat oleh Allah sebagai wali-walinya di muka bumi? Kenapa? Karena mereka baca Quran sehari itu minimal itu 3 juz. Sehari minimal 3 juz. Ini mirip sudah dengan karakter para salafus soleh. Karakter para sahabat. Oleh karena itu, Bapak yang punya anak, Bapak belum punya anak sampai anak Bapak hafiz Quran. Itu baru anak yang akan menyelamatkan bapak, yang akan memberikan baju jubah kemuliaan yang bercahaya nanti pada hari kiamat. Yang akan meletakkan di atas kepala bapak mahkota kemuliaan. Bapak baru punya anak kalau anaknya sudah hafiz Al-Quran. Minimal anak kita hafiz 5 juz. Minimal anak kita hafiz 10 juz. Karena yang ditanya oleh Allah, lai doktor orang dulu. Nggak ditanya oleh Allah suruh. Pesor orang dulu nak. Nggak ditanya oleh Allah suruh. Saganen kangah. Tidak, Allah akan melihat dan menilai seseorang seberapa banyak orang ini bersama kitabnya. Seberapa? Nah sekarang kaum muslimin sudah bermunculan. Alhamdulillah di Payakumbu, marak, tapis-tapis Al-Quran, sekolah-sekolah Al-Quran, di Bukit Tinggi yang panjang, bahkan di seluruh, Allah izinkan hamba Allah yang bicara sekarang ini, masuk ke seluruh kota-kota, hampir seluruh kota-kota, dan kabupaten, serta pun provinsi di Indonesia ini masuk. Kita melihat ada kebangkitan Al-Quran yang dahsyat sekali sekarang. Ada kecintaan generasi yang sedang dipersiapkan menjadi generasi Al-Quran. Kalau Erdogan sudah melakukannya 7 tahun yang lalu. Apa kata Erdogan ketika dia mengusung puluhan ribu anak-anak kecil umur 10-an tahun di jalan raya, Pak. Kemudian para orang-orang tua sepanjang pinggir jalan kiri kanan itu melihat anak mereka diusung sebanyak-banyaknya. Apa kata Erdogan di televisi nasional mereka? Erdogan mengatakan, ini anak-anak beberapa tahun yang akan datang mereka akan menjadi hafiz Al-Quran. Mereka akan menjadi hafiz-hafiz hadis Nabi Muhammad. Dan mereka lah yang akan memimpin Turki di masa yang akan datang. Masya Allah. Puluhan ribu, Pak. Presidennya yang merekayasa. Kok iyo mode itu negara awak ndende mande. Allah ya Rabb. Nampaknya ujian untuk kita diagih di Allah bakali-kali lipat. Dan mudah-mudahan orang yang dimaksud Nabi dalam Sahih Bukhari, Muslim, di akhir zaman hendaknya kita nanti. Maksud Nabi, ada dua kelompok umatku di akhir zaman yang mereka nanti di akhirat bisa masuk surga tanpa hisab. Satu, mereka-mereka yang berjuang dan bertempur belakang Nabi Isa di negeri Syam. Berarti itu Timur Rasan, Asia Tengah, itu bisa gabung ke sana. Dan satu kelompok lagi umatku yang nanti di akhir zaman sebelah timur. Awas, di akhir zaman mereka berjuang, mereka berjihad di akhir zaman melawan kaum-kaum berhala. Melawan kaum-kaum berhala. Musyrikin. Kaum yang bermata sipit. Kaum yang menyembah dewa. Hind. Mereka-mereka ini akan bahagia, menjadi bahagian daripada yang terbunuh di antara mereka. Yang berjuang di antara mereka menghadapi kekuatan-kekuatan jahat itu. Maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga nanti di akhirat. Tanpa hisab. Sama dengan para sahabat. Allahu Akbar. Indonesia punya peluang, punya kans yang besar untuk masuk dalam kancah perjuangan itu. Apalagi sekarang, Pak. Indonesia mau dikuasai enggak sekarang, betul tidak? Indonesia mau dikuasai sekarang, betul tidak? Bapak menyaksikan, lebih 80% tanah air kita ini, bumi kita ini, dibeli oleh Cina sekarang. Saya sepakat dengan kata-kata Agim. Kita tidak benci dan tidak alergi dengan Cina, karena banyak juga mereka yang beriman. Felix Xiao, Di Antonio, Cina, ya. Banyak lagi Cina yang lain juga eksis membela Islam. Jadi jangan alergi Cina-nya. Tetapi kita tidak mau orang-orang komunis kafir itu menguasai tanah air Indonesia ini. Yang tentu saja otomatis akidah komunis akan mereka bawa kemari. Tentu saja akidah komunis mereka paksakan kepada kita. Jika tidak mau, coba lihat baca sejarah komunis sepanjang mereka mulai ada, Pak. Bantai umat Islam kerjanya. Bantai umat Islam di mana-mana. PKI dulu. Dua kali dia melakukan revolusi di Indonesia. Ya, terakhir 1965. Apa yang mereka lakukan, Pak? Ulama ditangkapin, dibantai. Umat Islam dikejar, diburu, dibantai. Jangankan umat Islam, TNI aja mereka potong-potong. Kemarin udah mulai ngancam, kan? Di Iwan Bopeng. Udah berani, TNI aja gue, tentara juga potong-potong. Lu apalagi? Kau muslimin. Tuh, mereka adalah manusia-manusia musyrikin akhir zaman. Dan mereka akan menguasai tanah air kita. Yunak docito. Kita yang hidup di sebelah timur, kita bertekad berjuang bahwa sampai kapanpun, sampai darah terakhir, insya Allah Ta'ala, saya akan wujudkan pembelaan terhadap tanah air ini supaya sampai tegak syariat Islam di muka bumi ini. Baik, kaum muslimin. Ini yang kedua, cinta Al-Quran. Ciri khas para sahabat. Kita sampai jam berapa? Saya diumumkan, dimaklumkan kepada saya bahwa sampai jam 7 katanya. Sampai jam 7. Kaum muslimin, saya juga insya Allah jam 10 sudah wajib check-in. Karena ke Batam nanti zuhur ada tabligh akbar di Masjid Raya Batam. Ya, lagi malam tabligh akbar lagi, besok subuh ngisi lagi di Batam. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Tapi saya ringkas saja, supaya jangan putus, saya ringkas saja dalam 5 menit. Bapak akan ketemu kembali dengan izin Allah. Saya Syafi'ati tanggal 14 Mei di Damai Indonesia kita tentang ekonomi Islam ya di, juga Pak iktikaf bersama para tokoh dan ulama. Bismillah Ta'ala kalau Allah izinkan. Kita ketemu lagi dan mudah-mudahan subuh berjamaah ini saya mengikutinya di Sumatera Barat. Baik kaum muslimin, ambo tinggal di Pekumbua. Tetangga si Koha. Kumbo tobeh benar dia. Nah cuma yo, ambo nak laku di Sumbar do. Orang luar nama imba yang bawa marilah. Kalau nak tak pakai sinan kemarilah Ustaz. Orang luar. Baik Bapak Ibu. Saya ringkas saja tiga lagi. Yang ketiga adalah itiba'us sunnah. Ciri khas para sahabat itu fanatik habis dengan sunnah. Asailah sunnah Nabi. Manakah nak peduli doh. Nah. Orang mencaci, orang nak mencaci nak pedulinya doh. Pokoknya ke sunnah. Orang ketuju nak ketuju. Nak ketuju mertua den, ketujunya. Ketuju bini den, nak ketujunya. Tasarah, pokoknya ke sunnah. Fanatik pada sunnah ini ciri khas para sahabat, Pak. Mereka melawan arus mulai dari Mekah sampai Madinah, mereka melawan arus. Sehingga mereka menjadi asing. Di awal-awal mereka ada itu menjadi asing. Pada akhirnya menjadi tren. Dan ini kaum muslimin yang kami muliakan. Dihidupkan oleh dua komunitas. Ahlus sunnah wal jamaah di akhir zaman ini. Yang betul-betul nyata-nyata saya lihat. Kalau boleh saya menyebutkan nama kelompok. Satu, jamaah tabligh. Yang kedua, salafi. Nah, ini dihidupkan oleh mereka sunnah. Hanya saja ada beberapa perawatan yang perlu kita perbaiki sana-sini. Dan saya tidak suka sama sekali mereka mengatakan diri mereka yang terbaik. Dan ini tidak pernah mereka katakan kecuali orang-orang yang ta'asub gak karu-karuan. Ya. Sementara sahabat-sahabat saya yang ada di tabligh, mereka benar-benar haus ilmu. Ini perbedaannya. Sementara yang di sini memang ahli ilmu, mereka hanya satu saja kekurangannya. Semua kekurangan itu kita tutupi. Yang lainnya sudah niha. Bukan satu jempol, Pak. Ini ya. Di salafi, mereka punya kelebihan yang masya Allah di ilmu. Di tabligh, mereka punya kelebihan itu amal. Dan mereka haus ilmu. Maka ini adalah sebuah kebaikan pada umat ini. Betul tidak? Mereka sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mau dibentur-benturkan di akhir zaman ini. Kita wajib fanatik pada sunnah. Siapapun kita. Jadilah seperti salafi. Jadilah seperti tabligh. Dalam hal cinta sunnah. Begitu loh Pak. Dalam hal cinta sunnah. NU. Muhammadiyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka punya kekurangan-kekurangan sana-sini. Siapa yang gak punya kekurangan? Ketika Nabi sudah meninggalkan kita, maka umat ini mulai terkotak-kotak. Pada akhirnya terkotak menjadi 73 kotak. 72-nya sesat dalam neraka semuanya. Kemudian satu saja yang benar. Dan mereka seluruhnya dalam surga. Siapa itu? Akhirnya disimpulkan oleh para ulama dengan gelaran dan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka di Indonesia? Selain kelompok dan sekte-sekte sesat seperti Syiah, itu di luar. Ahmadiyah, itu di luar. Yang lain-lain, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh saya sebutkan namanya? Boleh, sebutkan namanya satu-satu. NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslim, Jamaatul Tabligh, Salafiyin, Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, Persis, FPI, MMI, ya, dengan kerja masing-masing loh ini, dengan kesibukan mereka masing-masing, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harusnya nyonya satuan tubuh. Dan subhanallah kaum muslimin hari ini tubuh yang sudah terpisah-pisah ini mulai merapat sekarang. Mulai menempatkan diri pada tempatnya masing-masing. Allahu Akbar. Yang mata kembali ke tempatnya. Yang telinga kembali ke tempatnya. Walaupun namanya beda, fungsinya beda. Tetapi mulai menghargai yang lain sekarang muncul. Alhamdulillah. Udah enggak zamannya lagi. Kami yang terbaik. Kok iyo mato mengeceknya yang terbaik. Kalau nak doden ke mato, kemangga badan kok. Ah, okay lah, mato keluar, kemangga ngedua di luar. Dua encik mato itu kemangganya di luar. Lagi bisa mengamangai itu. Aduh, nyo harus ada di tempat di satu tubuh. Tangan kanan mengatakan denan santiang, denan elok. Lalu tangan kiri, bagaimana? Ada terjadi apa-apa dengan tangan kiri? Pada kenyataannya, tangan kanan spontan enggak ngaruh. Tangan kanan spontan enggak membantu dan segala macamnya. Jika kiri sakit, tangan kanan spontan enggak membantu kerjaan tangan kiri. Walaupun bagian MCK, tangan kanan siapa? Ini yang namanya kompa. Nama boleh berbeda. Fungsi boleh berbeda, sifat silakan berbeda, tapi satu tubuh loh. Nah ini yang dimaksud dengan yashuddu ba'duhu ba'da. FPI apa kerjaannya? MMI apa kerjaannya? Wahdah Islamiyah apa kerjaannya? Masing-masing tekuni pekerjaan itu. Dan ketika ada hal besar, ayo kompak semuanya. Tangan bekerja, kaki bergerak, mata melihat, otak berpikir. Ya, semuanya bekerja, sama-sama. Dan saat ini, ulama sudah memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan besar. Menyelamatkan Islam di tanah air ini. Dan menyelamatkan NKRI ini. Takbir! Kita sudah mulai merapat sekarang. Alhamdulillah, kita sudah mulai merapat sekarang ini. Kita sudah mulai tidak peduli dengan bendera. Jangan lagi mau disibukkan dengan masalah kunut enggak kunut. Bismillah jahar enggak jahar itu udah enggak zamannya, ya. Lalu yang ini pokoknya tahlilan ini enggak belah masjid. Enggak zamannya lagi sekarang ini. Ya. Kembali ke belakang udah enggak zamannya. Kita sudahnya merapat. Mengikuti kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkuduah kepada para sahabat yang melebur dalam Muhajirin dan Ansar. Dan itu akan wujud kembali insyaAllah ta'ala. Wahai generasi akhir zaman, yang keempat. Yaitu, jadi yang ketiga tadi apa? Ba'us sunnah, fanatiklah dengan sunnah. Muliakan kepada yang belum bisa jenggotan, hormati yang sudah jenggotan. Kepada yang jenggotan, jangan katakan munafik yang enggak pakai jenggot. Belum tentu yang enggak pakai jenggot, imannya lebih lemah daripada kita. Mungkin saja imannya menurut Allah lebih tinggi daripada kita. Jadi jangan hanya jenggot ini merasa sudah jadi waliullah. Yang enggak pakai jenggot, munafikin. Jangan seperti itu Pak, murtadin. Sementara, yang enggak pakai jenggot, ngelip jenggot, teroris. Jangan seperti itu pula Pak. Ya, kita sesama umat Nabi Muhammad, ahlus sunnah wal jamaah. Saling memuliakan, saling menghargai. Dan pada saatnya, seperti kondisi sekarang, saling merapat, menyatu, kemudian menjadi satu tubuh, kembali bekerja keras. Begitu loh Pak. Yang keempat. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Luzumul jamaah, senantiasa mereka komitmen dalam berjamaah. Jamaah yang dimaksud dalam hadis ini, yang dipahami para sahabat adalah khilafah Islamiyah. Sekarang khilafah sudah enggak ada. Maka upaya seluruh elemen-elemen dan ormas-ormas Islam yang ada di muka bumi ini bersatu untuk mewujudkan kembali tegaknya khilafah Islamiyah. Itu loh kaum muslimin. Ya. Belum khilafah tegak, ngapain kita? Setiap umat Islam ini jangan sendirian. Tapi bergabunglah ke salah satu kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang ada. Saya sebutkan tadi namanya satu-satu di Indonesia kan. Silakan bergabung ke Muhammadiyah. Silakan bergabung ke NU, silakan bergabung ke Salafi, silakan bergabung ke Matabli, silakan bergabung kemana saja. Yang penting jangan sendirian, tetapi hormati yang lain, muliakan yang lain. Dalam urusan-urusan besar, saling merapat dan tolong Islam bersama-sama. Tangan tidak akan bisa kerja sendirian tanpa ada kaki. Kaki tidak akan bisa sendirian tanpa ada kepala. Tanpa semuanya wajib merapat, Pak. Menyatulah kembali. Inilah hakikat persatuan akhir zaman. Ya. Terakhir, yang kelima. Jadi jangan sendirian ya. Jangan ada yang menunggu Imam Mahdi lah. Keluarnya baru dia bawa satu. Dulu Imam Mahdi baru mau berbuat, baru mau bersatu. Enggak boleh, Pak. Berbahaya. Yang sendirian-sendirian inilah yang akan digarap oleh syaitan yang terlaknat. Yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Ini karakter para sahabat. Seluruh sahabat itu cinta jihad, gila jihad. Sementara di zaman ini jihad itu diidentikan dengan terorisme. Kaum muslimin, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu tetap eksis sampai hari kiamat. Pusat jihad yang tertinggi sampai hari kiamat, Syam, kata Rasulullah. Allah, ini ada hadisnya. Pusat jihad tertinggi di akhir zaman adanya di Syam. Sampai umat Islam memerangi Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang ada, bara jihad yang sudah mulai ditumbuhkan oleh Allah sekarang, terasa enggak? Sudah banyak, Pak, tuntutan. Oh, kapan revolusi kita siap jihad nih? Oh, kayak gitu. Menurut saya ini penyakit ini, Pak. Jangan diminta-minta tuh jihad. Kenapa para ulama mengurut dari sholat dulu? Kemudian tilawatul Quran. Ini maknanya apa? Ba'us sunnah. Kemudian luzumul jamaah. Baru jihad yang terakhir kan? Maknanya jangan ini dulu yang disasar. Yang empat ini dong lengkapi dulu. Begitu loh. Yang terakhir ini dari Allah. Kalau menurut Allah yang empat ini kita sudah komitmen. Yang kelima ini Allah akan datangkan. Orang-orang yang sanggup memikul yang kelima adalah yang menjalankan yang empat ini. Paham Bapak Ibu? Maka mari wahai umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang hidup pada zaman ini. Saya mengimbau dan menyeru. Bila kita ingin meniru para sahabat, tirulah sempurna. Jangan sampai nanampek ko ketujuh di awak nan ciek ko. Kalau sampai itu terjadi, saya khawatir jangan-jangan yang empat ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alergi jihad, benci dengan jihad, ini salah. Bablasan dengan jihad juga salah. Jihadnya jihad. Pasang bom di badan. Hah? Lu pergi ke pasar. Mengana munyo itu? Insyaallah masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dengan ilmu kaum muslimin. Baik, mudah-mudahan bila yang lima ini kita sudah bisa komitmen, yang lain-lain akan dimudahkan oleh Allah dari kehidupan sahabat bisa kita tiru. Yang lima ini saling memesankan kita pada yang lain ya. Semoga Allah ampuni saya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رب kami tunjukkan dan nampakkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu adalah benar dan kuatkanlah kami untuk mengikutinya mengamalkannya menegakkannya nampakkan kepada kami yang salah adalah salah pandaikan kami untuk memilah antara kebenaran dengan yang salah ya Allah. Lalu jadikanlah kami kuat untuk menyingkirkan semua kesalahan dan kebatilan yang ada. Kuatkan kami menjauhinya dan kuatkanlah kami untuk bisa menghancurkannya. Ya Allah, ya Rahman, Engkau wali kami, wali orang-orang yang beriman. Kepadamu kami menitipkan asa kami. Kepadamu kami menggantungkan cita-cita dan harapan kami. Kami ingin menjadi para syuhada di akhir hidup kami, Allah. Maka sampaikanlah kami ke tingkat para syuhada tersebut. Ya Allah, kami sadar, kami mengakui di depanmu pada subuh hari ini bahwa iman kami masih lemah dan amal kami masih sangat sedikit. Ya Allah, dosa-dosa kami bertaburan, masa lalu kami sangat hina dan memalukan. Ya Allah, bila kami mengharapkan menjadi ahli surgamu, sesungguhnya kami terlalu mengingat dosa-dosa kami yang sangat terlalu. Ya Rabbal Alamin, tetapi kami sadar, kami tahu bahwa rahmatmu maha luas, keampunanmu maha luas, dan engkau pasti menerima kami, ya Allah. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa yang pernah kami buat dulu, ya Allah. Ampuni kami dengan segala masa lalu kami yang hina, ya Allah. Putihkanlah catatan-catatan amal kami yang hitam, ya Allah. Ya Rab, terimalah kami sebagai hamba-hamba akhir zaman yang kuat. Terimalah kami sebagai calon-calon mujahidin di akhir zaman, ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami mampu membela dan menyelamatkan agama kami di tanah air kami ini, ya Allah. Jadikanlah kami mampu membela para ulama-ulama kami yang saat ini sedang disudutkan dan difitnah, ya Allah. Mampukanlah kami, ya Allah, untuk membela kemuliaan dan kehormatan kalammu dan wahyumu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, satukanlah umat Islam seluruhnya, ya Rabbal Alamin. Satukanlah umat Islam, ya Rabbal Alamin. Satukanlah umat Islam, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun lembaga dakwahnya, ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya Rabbal Alamin, campakkanlah kesombongan, keangkuhan di dada masing-masing kami yang menganggap kamilah yang terbaik, sehingga kami sulit diajak bersatu dan melebur antar sesama kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ingin membela negara kami. Kami ingin menyelamatkan NKRI ini, ya Allah. Kami ingin bersatu, ya Allah, dengan kekuatan yang bersamamu. Maka jadikanlah kami sempurna dengan kebersamaanmu bersama kami. Ya Allah, ya Rahman, janganlah engkau tinggalkan kami walau hanya sesaat. Janganlah engkau tinggalkan kami walau hanya sebentar. Janganlah gara-gara orang yang berbuat dosa di antara kami. Lalu pertolonganmu untuk kami engkau tunda-tunda. Lalu ujianmu untuk kami, ya Allah, engkau tambahkan berkali-kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Ya Rab, tambahkan kesabaran kami. Tambahkanlah keistiqomahan kami. Dan izinkan kami, ya Rabbal Alamin, menutup hidup ini dengan husnul khatimah. Dan kami, ya Rab. Ketika kami sedang membaca kitabullah, ya Rab, ketika kami sedang ada di majlis ilmu, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang sujud, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang berdoa, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang di tanah suci, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang di medan jihad, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang bersilaturahmi, wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang berzikir. Wafatkan kami, ya Rab, ketika kami sedang dekat denganmu, sedang cinta denganmu. Janganlah engkau wafatkan kami sementara kami di tempat yang kau benci. Janganlah engkau wafatkan kami ketika kami sedang berbuat dosa, maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika kami merindukan surga, maka kami hanya minta kepadamu, surga firdausmu, ya Allah. Walau kami tidak layak dan tidak pantas, tetapi dengan doa ini, dengan rahmatmu yang maha luas, pantas kami, ya Allah, menjadi ahli surga firdausmu. Jadikanlah kami bertetangga dengan rasulmu yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami bertetangga satu tingkat dengan para sahabat-sahabatmu kelaya, sahabat-sahabat rasulmu yang mulia, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tolonglah kaum muslimin, muslimat, mukminin, minan yang tertindas, dizalimi di negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, Sudan, Mesir, Yaman, Irak, Iran, Arab Saudi, seluruh Afrika, seluruh Eropa, dan saudara kami yang mulai ditindas, dizalimi di Amerika, ya Allah. Tolonglah para pejuang-pejuang Islam yang ada di Asia Tenggara, ya Allah. Tolonglah kami umat Islam yang ada di Indonesia, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Berilah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Agar mereka takut kepadamu dan sayang kepada kami. Agar mereka menegakkan syariatmu, ya Allah. Dan jika di antara mereka ada yang menurutmu layak mendapatkan tambahan iman, maka jadikanlah mereka pembela Islam sementara mereka masih berkuasa, ya Allah. Jadikanlah mereka berani membela Islam, ulama, dan kitabullahmu, ya Allah. Sementara mereka masih punya kuku dan taring, ya Allah. Tapi jika di antara mereka menurutmu tidak layak mendapatkan hidayah-Mu, layak mendapatkan azab dan kutuk-Mu, dan segerakanlah untuk mereka, ya Allah. Segerakanlah untuk mereka, ya Allah. Segerakanlah untuk mereka azab dan kutukan-Mu, ya Allah. Nampakkanlah kepada kami semua sehingga kami menyaksikan betapa hinanya akhir hayat mereka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, kuatkanlah barisan tentara nasional Indonesia ini dalam iman. Jadikanlah mereka bersama kami, bersama para mujahidin di akhir zaman. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada Polri. Kuatkanlah iman mereka, orang-orang yang beriman, sehingga mereka berani dan tegas membela Islam bersama para ulama, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah para habib, satukanlah para da'i, satukanlah para kiai, satukanlah para ulama, satukanlah para ustaz, satukanlah para pemimpin-pemimpin agama kami, ya Allah, di muka bumi Ibu Pertiwi Indonesia ini, ya Allah. Jadikanlah kami menyelamatkan Indonesia ini dengan kekuatan maksimal, dengan kekuatan jamaah dan persatuan maksimal, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau wali kami, waliul mustad'afin. Engkaulah wali kami, waliul mustad'afin. Ya waliyal mu'minin, Ya waliyal mu'minat, Ya Rabbal Alamin. Allahumma wa taqabbal minna du'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh yang hadir di masjid ini, ya Allah, di subuh hari ini, seluruhnya mendapatkan berkah-Mu yang berlapis-lapis. Ridha-Mu yang sangat besar, ya Allah. Turunkan untuk mereka rahmat, rahmat-Mu, ya Allah. Hidupkan mereka sebagai mukminin haqqan di akhir zaman. Lepaskan dan bebaskanlah mereka dari munafiqin, ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah seluruh saudara-saudara kami yang ada di masjid ini, yang ada di luar masjid sana, yang berjamaah tadi, dan dimanapun saja di muka bumi Indonesia ini, yang berjamaah subuh, ya Allah, mengadakan acara yang sama. Jadikan mereka-mereka seluruhnya, ya Allah, hamba-hambamu yang engkau angkat, engkau tinggikan derajat mereka. Dan jadikanlah di antara kami para wali-walimu, ya Allah. Dan jadikanlah di antara kami calon-calon bala tentara Al-Mahdi, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Allahumma Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma amin. Sallallahu 'ala rasulika nabil karim. Kita baca surat Wal 'Asr sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma arhamna, dan syaitan-syaitan yang terlaknat, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan kami buat. Jaga anak-anaknya, jaga anak laki-lakinya, jaga anak perempuannya. Sekarang kita sedang akan menghadapi tahun-tahun berat. Oleh karena itu jaga semua, rapatkan mereka dengan ilmu, dan akrablah Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu selamat. Baik Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Bila ada undangan berikutnya, mungkin selepas lebaran mungkin saya baru bisa. Tolong nanti dikontak. Kalau enggak salah saya juga ngisi nanti diminta dari Pak Kumbuh. Jadi saya belum tahu di mana panitia Pak Kumbuh. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali. Mari menjadi generasi sahabat di akhir zaman. Mari menjadi generasi sahabat di akhir zaman. Dan ini acara tidak akan selesai kecuali dengan kebersamaan kita. Berinfaklah, bersedekahlah. Ya, Pak Acaritis, berinfaklah, bersedekahlah. Ini butuh dana. Dan kita diberi oleh Allah titipan. Maka titipkanlah harta melalui ketua GNPF yang ada di masing-masing kota-kota kita. Supaya acara ini terus berjalan. Kalau bisa sarapnya setiap 5 orang. Bantu 2 orang. Saya miskin-miskinnya orang, bantu diri sendiri. Ya, ambo sedekah. Ibaratnya begitu, Pak. Jadi, panitia juga. Kalau balabiah pitih, banyak yang bisa kita buat lagi. Takbir. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti takbir akbar beliau selama berada di Bukit Tinggi, beliau akan mengadakan takbir akbar pada tanggal 1 April malam minggunya. Malam minggu di Masjid Jami' Pasia. Ya, malam minggunya beliau takbir akbar di Masjid Jami' Pasia, dan hari Minggu paginya beliau akan ceramah di acara subuh berjamaah kita di Masjid Jami' Awal. Bapak dan Ibu yang telah meminjamkan sejadah untuk saudara-saudara kita tadi, sejadahnya kita tempatkan di meja konsumsi bagi Bapak dan Ibu di MDA, ya, yang atau kita bocok Bapak dan Ibu ya, di MDA sejadahnya di situ. Dan kita juga menyediakan konsumsi sarapan pagi untuk Bapak dan Ibu ya, marilah tertib untuk dapat mengambil makanan atau sarapan pagi yang telah disediakan oleh panitia dan juga majelis taklim bagi delapan hari ini. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami menunggu kedatangan Bapak dan Ibu beserta keluarga, tetangga, sahabat, kedetolan untuk minggu depan di Masjid Jamia Al-Fatih pada tanggal 2 April dan insyaallah akan dihadiri oleh Habib Husin Al-Azhar. Insyaallah yakin dalam perjalanan Bapak dan Ibu, yakinkan bahwa Bapak dan Ibu tidak ada yang tertinggal, handphone, kunci motor, kunci mobil, dompet dan sebagainya dan sebagainya. Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Kami juga terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Aman Parit Putri. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Parit Putri atas kesempatan kita mengadakan acara takbir akbar di Parit Putri nanti. Terima kasih banyak. Bila ini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian posisi untuk